بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أخ سكو siapa مؤلفnya sini penulisnya siapa kitab ثلاثة الأصول atau الأصول الثلاثة نعم أحسنت بارك الله فيك berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala ya'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi al-masail al-thalatha wal 'amalu bihinna الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار نعم berkata mualif di sini i'lam rahimakallah i'lam rahimakallah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati engkau, kata mualif di sini. Sudah lihat bersama kita, berarti doa ini bukan berlaku atau bukan khusus pada orang yang sudah meninggal. Bahkan orang hidup pun layak untuk didoakan dengan rahmah. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk belajar, mempelajari tiga permasalahan yang akan datang penyebutannya dan juga beramal dengan tiga permasalahan ini. Di sini kita mengetahui apabila kewajiban ini berlaku bagi setiap muslim dan muslimah, berarti tidak ada perbedaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hukum atau kewajiban mempelajari permasalahan-permasalahan ini. Nah, dan kemudian beramal dengannya. Yang pertama adalah wajib untuk kita mengetahui, mempelajari dan mengamalkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan kita untuk kemudian hakada sia-sia tanpa ada maksud dari penciptaan tersebut. Nah, berarti di sini ada maksud ketika Allah menciptakan kita. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada umat manusia atau kepada umat Islam seorang rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "La yahsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Telah datang tafsir dari Ibnu Abbas, ay la yunha wa la yu'mar, tidak diperintah dan tidak dilarang. Nah, tidak. Berarti ada hikmah dari penciptaan manusia. Yang dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rasul Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum muslimin seorang rasul yang di mana barang siapa yang mentaatinya dakhalal jannah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, kepada rasul tersebut, dia masuk ke dalam an-nar. Masuk jannah di sini dan masuk nerakanya di sini tergantung. Ya. Tergantung kepada seberapa jauh tingkatan ketaatan orang tersebut. Nah. Dan ketika masuk neraka pun tergantung dari seberapa jauh kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umat itu pasti akan masuk jannah kecuali man aba, kecuali yang enggan. Nah, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam, para sahabatnya radhiyallahu anhum heran. Kemudian mengatakan, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan untuk masuk jannah? Nah, artinya secara lisan, nah, ya enggak ada. Orang itu enggan untuk masuk jannah. Semua sekarang kita perhatikan. Ya. Adakah orang, hatta orang kafir pun. Nah, kalau dibilang kamu ingin masuk surga. Seperti itu. Ada yang mengatakan, ah, enggak, malas mau masuk surga. Tidak ada kan? Tapi Ar-Rasul sama. Hatta ahlul bid'ah, al-ma'asi yang lainnya. Tetapi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan apa maksud enggan tersebut. Yang di sini kemudian kita bisa membedakan bahwa sekedar pengakuan, dakwah, klaim, keinginan-keinginan hanya melalui lisan, tanpa ada pembuktian dan realisasi dari amalan, percuma. Nah, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam katakan apa? Waman ata'ani dakhala al-jannah waman 'asani faqad aba. Ini pada hakikatnya makna sesungguhnya dari keengganan. Barang siapa yang taat kepada aku dakhala al-jannah. Dakhala al-jannah di sini masuk surga di sini tergantung juga. Ada yang masuk surga langsung masuk jannah tanpa adab, bahkan juga tanpa hisab. Ada yang masuk jannahnya, ya didahului dengan hisab, didahului dengan azab, tapi dia pasti masuk jannah, seperti itu. Nah, begitu pula dengan waman asahu dakhalanar, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, pasti atau diancam untuk kemudian dia masuk dalam an-nar. Masuknya pun ya bertingkat-tingkat. Bisa jadi dia masuk sebentar. Bisa jadi dia masuk dalam waktu yang lama. Bisa jadi dia berhak untuk masuk mendapatkan syafaat, akhirnya tidak jadi masuk neraka. Yang pasti, ketika seorang bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dia berhak dan terancam untuk dia kemudian masuk dalam an-nar. Bisa jadi masuk an-nar selamanya. Ketika orang ini menyelisih syariat atau ajaran dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang berkaitan dengan pokok-pokok dan prinsip-prinsip, yang dengan itu seseorang menjadi Islam dan tidak, ya selesai. Sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang lainnya. Dari kalangan-kalangan orang-orang kufar, musyrikin. Nah. Waddalilu qawluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'auna rasula, fa'akhadna wa akhda wa bila. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Kita perhatikan bagaimana antum kalau memperhatikan muallif dalam seluruh rasailnya, tulisan-tulisannya, pasti membawakan masalah, kemudian bukan dalil. Masalah, dalil. Pembahasan, dalil. Pembahasan, dalil. Begitu ilmiahnya karangan-karangan beliau. Nah, bahkan bukan hanya sekedar membawakan dalil saja, tetapi juga membawakan akwalnya para salaf. Ya, sudah lihat bersama kita ketika mu'alif mengatakan bahwa seorang itu dituntut untuk berilmu dahulu, kemudian dia beramal dan berilmu, kemudian membawakan dalil tentang fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir li dzambik. Ya, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Menyebutkan suatu pembahasan, suatu permasalahan, kemudian menyebutkan dalilnya, kemudian membawakan aqwalus salaf, pendapat para salaf dalam permasalahan ini. Yang dengan itu sebuah maksud dari mu'alif di sini, ini loh, ini ingin menunjukkan, ya, bahwa apa yang dipahami mu'alif itu pada hakikatnya bersumber dari pemahaman salaf. Ketika memahami suatu nas, memahami suatu dalil, itu mu'alif tidak membawa pemahaman tersebut dari dirinya sendiri, tapi dari salaf. Nah, dan ini pun banyak dari rasul-rasul beliau, rahimahullah ta'ala, menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Antum kalau membaca kitab Tauhid, akwalnya sahabat, akwalnya para tabi'in, bahkan akwalnya para ulama yang datang setelahnya dibawakan. Seperti itu. Rahimahullahu jami'an. Au rahimahumullahu jami'an. Baik. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami telah utus kepada kalian, wahai umat Islam, seorang rasul yang menjadi syahid atau menjadi saksi atas kalian. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdha wabila. Nah, di sini mu'alif ingin memberikan dalil bahwa ketika seorang bermaksiat kepada Ar-Rasul, kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka akibatnya adalah an-nar. Ancamannya adalah azab neraka. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada Fir'aun, Musa alaihi salam, kemudian Fir'aun membangkang dan menyelisihi perintah atau aturan atau ajaran Musa, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengazabnya dengan azab yang keras. Di sini kita perlu perhatikan bahwa Rasul, tentunya kita mengetahui ada perbedaan dengan Nabi. Ya, telah berselisih para ulama apa perbedaan antara Rasul dengan Nabi dalam definisinya. Nah, sebagian ulama memberi definisi bahwa Rasul itu adalah orang yang diberi wahyu, kullu man uhya ilaihi wa yu'mar bitablighihi. Setiap orang yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya, ini adalah Rasul. Adapun Nabi adalah kullu man uhya ilaihi wa lam yu'mar bitablighihi. Setiap orang yang mendapatkan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, artinya tidak wajib menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Di antara para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam beberapa kitabnya. Dalilnya apa? Dalilnya, firman Allah subhanahu kisah pengangkatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nanti akan datang bersama kita. Nubbi'a bi Iqra. Wa ursila bi Al-Muddatsir. Dan memang benar. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam ketika pertama kali diangkat menjadi nabi, ya ini menjadi nabi dengan surat Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq sampai ayat yang kelima. Nah, yang kisahnya antum sudah ketahui semua. Bagaimana beliau alaihi salatu wassalam ketakutan dan yang lainnya. Di situ tidak ada wahyu sama sekali yang memerintahkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan sebuah syariat pun. sampai kemudian turun wahyu yang berikutnya, surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir. Baru di situ ada perintah, wahai orang-orang yang berselimut, bangun, bangkit dan peringatkan kaummu. Artinya mulai dakwah dengan tauhid. Maka dari sini, dari kisah ini, para ulama mengambil istinbat bahwa Rasul dan Nabi itu seperti tadi. Ya, paham ya? Dari pendapat ini, definisi Nabi adalah apa? Definisi Nabi? Apa Pak Amir? Diberi wahyu tapi tidak wajib menyampaikan. Adapun Rasul, wajib untuk menyampaikan. Nah, tetapi pendapat ini terbantah dengan beberapa dalil. Di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Muslim yang menyebutkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Innahu ma kana min nabiyyin qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala naam. Ala haqqin ma 'allamahum Allah ilaihi." Nah, tidaklah ada nabi sebelum aku illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu. Tidak ada nabi yang datang sebelum kecuali, kalau antum perhatikan uslub atau sigah bahasa Arab, illa kana haqqan alaihi, ini betul-betul takkid, wajib bagi dia untuk menyampaikan kepada umatnya kebenaran yang dia ketahui. Nah, ila akhir hadis, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Di sini jelas Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan tidaklah datang seorang nabi. Nah, berarti nabi pun diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya, menunjukkan kepada umatnya ajaran agama. Sehingga apa definisi atau takrif yang benar dari nabi dan rasul? Ada definisi-definisi yang lainnya, ta'arif yang lainnya. Tetapi wallahu a'lam bishawab, yang paling tepat, yang sesuai dengan dalil dan kondisi yang ada, itu sebagaimana ta'arif yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya An-Nubuwah, bahwa perbedaan antara nabi dan rasul, kalau nabi atau rasul itu seseorang yang diberi wahyu dan diutus kepada kaum kafir, orang-orang kufar, ya, entah dengan syariat baru atau tidak. Ini rasul. Dia diutus kepada suatu kaum kufar. Nah, adapun nabi itu adalah seorang yang diberi wahyu, sama diperintahkan juga untuk menyampaikan risalahnya, tetapi diutus kepada kaum yang mereka itu pada asalnya beriman, tetapi sudah banyak penyelewengan-penyelewengan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kaum tersebut. Seperti itu. Nah, makanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Nah, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam diutus kepada orang-orang kufar Quraisy. Ya. Isa alaihi salam, ini rasul, diutus kepada Bani Israel. Ketika Yahudi sudah mulai mengingkari dan menyelewengkan syariat yang dibawa oleh Musa. Nah, tetapi berbeda dengan nabi-nabi Bani Israel. Ya. Nabi-nabi Bani Israel contohnya, itu datang dengan syariatnya Musa, diutus kepada siapa? Bani Israel. Dalam keadaan Bani Israel memang beriman, tapi ada beberapa penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan yang perlu dibenarkan. Seperti itu. Makanya Musa diutus menjadi rasulnya itu ketika diutus kepada siapa? Bukan kepada Bani Israel, tapi kepada Fir'aun dan umatnya. Musa sudah memiliki kaum. Ya. Musa alaihi salam menjadi rasul sebagaimana ayat ini. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami utus kepada Fir'aun, ya tentunya dan kaumnya. Ini Fir'aun dan kaumnya ini orang-orang kafir, ingkar. Nah, terhadap risalah yang dibawa oleh Rasul. Maka diutus Musa. Adapun Bani Israel, bahkan di zaman Musa. Ya, mereka secara umum beriman dengan Musa dan apa-apa yang dibawa oleh Musa. Tapi ada penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan, ya. Nah, sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kejaran Fir'aun, sudah melewati lautan dibelah, sudah selamat, alhamdulillah Allah selamatkan, datang melihat satu kaum, melihat memiliki patung sapi, minta untuk dibuatkan juga. Nah, seperti itu. Dan yang lain-lainnya dari penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh Bani Israel. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Nabi dan Rasul itu sama-sama diutus atau sama-sama diberi wahyu dan sama-sama diperintah untuk menyampaikan. Tetapi kalau Nabi kepada orang-orang mukmin yang ada penyimpangan, adapun Rasul kepada kaum kuffar. Faham tuh ya ikhwan? Nah, makanya Rasul pertama siapa? Nuh alaihi salam. Adam tidak teranggap sebagai Rasul. Pertama memang hadisnya jelas. Dalam kisahnya Syafa'atul Kubra atau Syafa'atul Uzma. Ya. Yang berikutnya memang Adam ketika itu masih belum ada penyimpangan besar atau kekufuran yang besar di zaman Adam. Walaupun ada anak-anaknya setelah itu. Tapi apa? Ada penyelewengan-penyelewengan, ada penyimpangan-penyimpangan, ya. Kisah anaknya dua, kisah anak Adam yang salah satunya membunuh yang lainnya, ini kan suatu kemaksiatan kemungkaran. Tapi kemungkaran yang bukan menyebabkan akhirnya menjadi kafir, menjadi orang yang mengingkari risalah, tidak. Masih mereka muwahhidun. Seperti itu. Nah, ini perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Ats-tsaniyatu annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Perkara pertama yang wajib diketahui bahwa ketika Allah mengutus atau ketika Allah menciptakan kita, itu Allah tidak kemudian begitu saja sia-sia tanpa maksud. Tetapi mengutus Rasul dalam rangka menyempurnakan hikmah diciptakannya manusia dan jin. Ini perkara pertama. Perkara kedua yang wajib untuk diketahui juga dan kemudian diamalkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala la yardha an yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah tidak ridha untuk dipersekutukan bersama Allah seorang pun dalam peribadatannya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yardha bi ibadihi al-kufur. Kan seperti itu, ya. Nah, Allah itu tidak ridha dengan kufuran dan kesyirikan. Antum perhatikan sekarang di sini. Kalau Allah saja tidak ridha, ada seseorang beribadah kepada Allah di waktu yang sama beribadah juga kepada yang lainnya. Lantas bagaimana dengan seseorang yang memang ibadahnya bukan kepada Allah sama sekali? Ini tentunya asyad. Ya. Nah. Ibadahnya memang bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Walaupun orang tersebut, karena di sini ahadun, seseorang, kalau dalam bahasa Arab itu ada atau kaidah dalam usul, ilmu usul, itu nakirah. Ini kan ahadun di sini kan nakirah, ya. Ada yang pernah belajar bahasa Arab paham. Sifatnya umum, fi siyaki an-nafi. Ini tufidul umum. Di sini ahadun, seseorang itu berlaku secara umum. Siapapun orang tersebut. Nah, siapapun dia selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak ridha. Walaupun kata mu'alli di sini la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Nah, walaupun dia itu malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga walaupun itu nabi. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang di bawah itu? Nah, nabi saja Allah tidak ridha untuk diibadahi. Malaikat saja tidak ridha, apalagi yang menyembah sapi, yang menyembah imam-imam mereka, seperti siapa? Rafidah. Ya. Syiah. Nah, menyembah imam-imamnya, menyembah batu, pohon-pohon, dan yang lainnya. Dan makna ibadah itu lebih luas dari hanya sekedar as-sujud dan ruku'. Nah, cakupannya sangat luas ibadah tersebut. Makanya, orang-orang Nasara ketika Adi bin Hatim mendengar tafsir dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ya. Mereka itu menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka itu sebagai arbab, sebagai sesembahan-sembahan selain Allah. Katanya Adi bin Hatim ketika masih Nasara, ya Rasulullah, mereka itu enggak la yasjuduna lahum wa la yarka'una lahum. Mereka itu enggak sujud kepada mereka. Artinya orang-orang Nasara ketika itu enggak sujud kepada pendeta-pendeta mereka, enggak rukuk, enggak ibadah. Artinya yang dipahami ibadah seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Alaisa Allah yuhilluna ma ahalla ma ahallu wa yuharrimuna ma harramu?" Naam, au alaisa, naam. Alaisa yuhilluna ma naam. Alaisa yuhilluna ma harramallahu fa yuhallilunahu? Bukankah ketika pendeta-pendeta tersebut menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, kemudian juga mereka ikut menghalalkan? Nah. Kemudian ketika mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, mereka juga ikut mengharamkan? Baru dijawab Ali bin Hatim, "Bala ya Rasulullah. Tilka ibadatuhum iyyahu." Itu ibadahnya mereka kepada pendeta-pendeta. Nah. Begitu juga dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada para sahabat yang sebagiannya masih baru masuk Islam dalam perang Hunain. Ya Rasulullah, ijalana dzatan wat kama lahum dzatan wat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami dzatan wat. Pohon intinya, ingin digantungkan senjata-senjatanya biar dapat barokah. Nah. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan apa? Allahu Akbar, inna sunan lakad kultum kama qalat Banu Israel li Musa ija'lana ilahan kama lahum aliha. Ilah. Ya. Buatkan bagi kami sesembahan. Apa yang kalian lakukan ini persis seperti yang disebutkan oleh Banu Israel kepada Musa. Buatkan kami sesembahan. Padahal pohon tersebut bukan disujuti, bukan digantungkan senjata biar dapat barokahnya, bertabaruk. Nah, sembahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaraita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah." Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Kaif, yakni bagaimana? Kok hawa nafsu jadikan ilah? Kok bisa hawa nafsu? Apakah disujud? Nah, kan enggak mungkin hawa nafsu kita sujud kepada hawa nafsu. Faham tuh ya ikhwan? Berarti mana ibadah ini luas. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sembahan. Begitu juga sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Taisa abdud dinar, taisa abdud dirham, taisa abdul khamisah." Ila akhir hadis. Celaka siapa? Abdu. Celaka hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya khamisah. Nah, berarti di situ ada makna ubudiyah. ada makna peribadatan. Nah, sehingga jangan dipahami bahwa yang namanya ibadah itu hanya sekedar sujud dan rukuk, tapi cakupan ibadah itu luas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apa itu ibadah? Hah? Siapa yang bisa menyebutkan? Naam. Itu ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ini sebuah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai, dari perbuatan, dari ucapan, yang zahir dan yang batin. Ini ibadah. Nah, paham tuh ya ikhwan, berarti di sini Allah tidak ridha untuk diibadahi bersamanya seseorang. Nah, khauf. Nah, ini ibadah khauf, ibadah hati. Nah, Allah tidak ridha ketika seorang takut kepada selain Allah dalam perkara yang memang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, memiliki ta'zim sebagaimana, atau takutnya ini sebagaimana takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha. Berbeda dengan mahabbah dan yang lainnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kalian ini berdoa kepada Allah atau bersama Allah seorang pun. Meminta doa, beribadah. Nah, kepada selain Allah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Wal masajid yang dimaksud di sini masjid itu cakupannya lebih luas dari sekedar bangunan yang di situ kita statusnya adalah wakaf, dilarang untuk kemudian melakukan jual beli, kemudian di situ juga disyariatkan untuk melakukan iktikaf. Tidak. Masjid di sini lebih umum. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ju'ilatil ardu li masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku dan umatku bumi ini sebagai masjid. Berarti di sini yang dimaksud masjid adalah seluruhnya. Yang namanya sujud, nah, tempat sujud, entah masjid yang kita ketahui ini ataupun tempat sujud yang lainnya, artinya ibadah itu jangan dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, faham tuh ya ikhwan? Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita mengingkari orang-orang yang terjerumus ke dalam ini, perlu satu hal yang agar kita tidak kemudian berhadapan dengan mereka secara frontal dari sisi adalah, secara umum yang namanya kebatilan-kebatilan yang ada itu tidak murni batil 100%. Biasanya tercampur dengan al-haq. Ya. Nah. Ini yang namanya dengan syubhat juga. Maka antum perhatikan. Apa yang mereka sampaikan dan mereka lakukan misalnya, atau yang mereka ucapkan dan mereka gembar-gemborkan, yang di mana itu adalah al-haq? Nah, ini apa namanya? Jangan kemudian diingkari. Jangan kemudian ini dibantah. Seperti itu. Bahkan hal ini diperkuat. Nah, karena dengan uslub atau metode seperti ini, itu akan membuka atau membuat melek mata-mata mereka. Contoh, orang-orang sebagai yang ubadul kubur, ubadul rasul, yang menyembah-menyembah kuburan atau menyembah rasul, minta-minta kepada kuburan. Ini jelas batil, kesyirikan jelas syirik. Tapi apa latar belakangnya mereka? Alasannya apa? Apa? Kita ini Salah satunya adalah mencintai orang-orang soleh. Ya, kita ini wajib untuk cinta kepada Rasulullah. Ini benar kan? Iya kan? Ini salah yang seperti ini. Hah? Benar kan? Ini jangan dihindari. Artinya ketika kita berdiskusi, menjelaskan kepada mereka, hati-hati. Hal-hal yang benar itu ambil untuk kemudian kita tekan kepada dia. Seperti itu. Uslub ini sangat terbukti, sangat mujarab ketika kita bangkit untuk kemudian berdakwah kepada masyarakat. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala hidup di negeri Yaman, di daerah yang bernama Damaj, di sekitar Sa'dah. Ya, ketika itu betul-betul Syiah merajalela atau menguasai daerah tersebut sampai sekarang. Tapi kemudian bagaimana dakwahnya beliau rahimahullah bisa diterima? Nah, syubhat yang ada pada masyarakat tersebut bahwa yang namanya Wahabi, yang namanya Salafi ini benci kepada Ahlul Bait. Ini syubhatnya. Seperti itu. Kan Syiah akan menggembar-gemborkan cinta Rasul, mahabbatu Ahlul Bait. Nah, dan ini benar. Makanya ketika Syekh Mukbil pertama kali dakwah di negeri atau di daerah Sa'dah, salah satunya yang dibawakan itu apa? Hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan-keutamaan Ahlul Bait. Seperti itu. Yang itu akhirnya mereka, oh ternyata ini enggak seperti yang kita sangka. Nah, baru ketika mereka melek, terbuka hatinya. Nah, tetapi kecintaan itu adalah seperti itu. Ini sama. Antum ketika mendapat orang-orang seperti ini, tahlilan, selawatan, jangan kan, Pak, ini selawatan bid'ah. Tahlilan ini enggak ada contohnya. Hati-hati. Nah, karena yang mereka lakukan jelas batil dan mungkar. Tapi kan enggak semuanya. Ya, contohnya tahlilan. Tahlilan itu apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Yang batil apanya? Ya caranya, kan gitu ya. 1000 kali berjamaah bersama-sama. Lah sekedar ucapan tahlil la ilaha illallah. Ini batil apa tidak? Sehingga ya langsung tahlilan ini enggak benar, jangan. Pak, tahlilan itu kan artinya membaca la ilaha ini memang zikir yang paling utama. Seperti itu. Saya juga sepakat bahwa kita itu harus tahlilan. Tapi jangan berhenti. Kita itu harus melakukan tahlil, Pak. Tetapi, Pak, itu. Ini orang lebih bisa untuk masuk, untuk kemudian melanjutkan diskusi bersama kita. Daripada kemudian, tahlilan itu enggak boleh, Pak. Ini bid'ah, enggak ada contohnya Rasulullah seperti itu. Wah, itu. Nah, sama dengan selawatan. Ya. Nah, selawat kan ibadah, kan seperti itu. Maka kita harus tekankan bahwa kita ahlu sunnah wal jamaah itu sangat cinta terhadap ibadah selawat. Saya juga selawat, Pak. Misal ya, misal seperti ini. Ini hanya salah satu contoh saja. Nah, ini pentingnya, ikhwan. Taib, insya Allah sampai di sini. Untuk yang perkara ketiga berkaitan dengan al-wala wal-barok. Insya Allah akan ada penjelasan sedikit dan rinciannya. Akan kita bahas dan kita baca insya Allah pada pertemuan kita berikutnya. Apabila Allah masih beri kita kenikmatan hidup pada masa tersebut. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Kalau emang tidak ada, jangan pas ini habis ini anak keluar ada yang datang kana. Kenapa? Ya kalau privasi boleh, tapi kalau bukan privasi, ya bagi-bagi faedah. Nah, siapa tahu itu juga bermanfaat bagi yang lainnya. Fadhal. Nabi. La malakun muqarrabun la nabiyyun mursal. Nah. Itu now, file tadi itu. Ini orang ini makhluk yang paling memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Ini aja Allah tidak ridha. Lah apalagi orang-orang atau makhluk-makhluk yang di bawahnya. Seperti itu. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalilullah. Kurang apa? Nah. Khalil ini derajatnya lebih tinggi dari Habib. Dari sini kita mengetahui ya, salah pensifatan ya Habibullah seperti misalnya ada panggilan ini salah. Rasulullah kok disifati sebagai Habibullah? Ini bentuk pelecehan terhadap Rasul. Nah, kalau Habib itu kaum mukminin semuanya itu Allah mencintai. Nah, seperti itu. Ya, Habib itu kan berasal dari kata mahabbah. Tapi kalau Khalil berasal dari kata khullah. Yang mengatakan Rasul itu Habibullah ini merendahkan derajatnya Rasulullah. Rasulullah itu sudah Khalil, Khalilullah. Lebih tinggi dari Habib. Seperti itu. Nah ini, yang Rasul aja seperti ini. Nah, malah gak rita. Malaikat aja yang seperti itu gak rita. Apalagi yang di bawahnya. Apalagi Habib-Habib, ya. Nah, kiai-kiai atau yang lainnya. Taib. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.